setulus hati aku meminta, sepenuh hati aku berdoa untuk adikku yang tercinta. Tuhan, kasihilah dia, ampunilah dia. Selamat jalan adikku. Sinar kasih Tuhan menyertaimu. Setelah aku mendengar beritamu, rasanya hatiku tak percaya. Engkau telah pergi meninggalkan dunia dan kita semua. Hanya doa yang dapat kupanjatkan untuk adikku yang tercinta. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih menerima di sisinya. Bersama